Ros FM Jakarta. Sabar. Saat ujian menelan perasaan, saat tangisan menjadi teman, saat butiran air mata menganak menjadi sungai, satu kata yang harus selalu kita ingat: sabar. Ketika fitnah menerjang, ketika prahara menantang, dan ketika pijakan kaki kita sudah mulai goyang, satu kata yang harus selalu terpatri di hati: sabar. Sebab sabar itu tiada batasannya. Tahap demi tahap kesabaran akan tetap kita lewati. Sebab sabar adalah ciri orang yang rindu akan surga. Sebab kesabaran adalah kunci kemenangan dalam keridhaan. Dan kesabaran itu adalah kekuatan. Setiap manusia dilahirkan dengan beban permasalahan yang berbeda-beda. Dan kesemuanya dituntut untuk selalu bersabar. Karena Allah tidak akan pernah membebani hambanya melebihi dari kekuatan hambanya itu. Namun, dikala dihimpit rasa yang begitu menggundahkan hati, maka mengadulah dengan Zat yang Maha Penyabar. Menangislah dalam keheningan panjang dan merasakan dekapan kasihnya dalam sujud yang panjang. Biarkanlah tiap jengkal sejadah menjadi saksi tangis dari buah kesabaran itu. Biarkanlah sang kekasih yang menjadi saksi. Bukankah orang sabar itu adalah kekasih Allah? Indahnya kesabaran akan mendekatkan kita kepadanya. Karena apa yang luput darimu tidak akan menimpamu. Dan apa yang menimpamu tidak akan luput darimu. Kemenangan itu seiring dengan kesabaran. Jalan keluar itu seiring dengan cobaan. Dan kemudahan itu seiring dengan kesulitan. Dan akankah kita telah menjadi orang yang sabar? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.